ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana cara agar ilmu muda melengket padahal umur sudah tua? Ilmu itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepadanya, dia masih muda pun ilmu itu bisa aja ya masuk tidak melekat pada dirinya, kan begitu? Karena itu kalau dia selalu memohon kepada Allah, maka insyaallah taala akan dimudahkan untuknya. Kemudian yang kedua, selalu dia ulangi. Ada dari para ulama belajarnya mulai 40 tahun. Ada yang sudah mulai tua, dia belajar. Iya. Bersamaan dengan itu melekat dari ilmu mereka. Iya. Seperti misalnya Abu Bakar, Umar. Iya. Mereka ini mendekati umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai belajar, artinya mulai mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur sudah mendekati 40 tahun. Tapi bersamaan dengan itu, mereka adalah dua orang yang paling berilmu di tengah para sahabat, yang paling mulia di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu jangan menganggap bahwa usia itu menahan. Itu hilangkan dulu. Kadang apa namanya? Yang dia pikir itu kadang bisa menghalanginya. Pikirnya saya sudah tua. Itu dari awal artinya belum lagi dia belajar, dia sudah keok. Ya, nah seperti itu. Harusnya dia biasakan saja. Ya, dia berusaha menghafal. Dia mohon kepada Allah agar dimudahkan.